Romo Korintus pasal 10. Wei-wei aku i Paulus ei, madota merapi sang eleka komi. Naria barasa ku yang ba tau risetu, tonanguli i wei. Tempo i Paulus naria rita tongota, ia nekou. Tapi tempo nol singka kavao, pada nabia ia. Jadi antenai debo nalusurara, nasimbayo evakai debo kalusurara Kristus mboto, aku merapi kakomi. Ne mempasu aku moinggu makoori jai komi, tempo aku memair setu. Sabana aku no patuju noinggu makoi betu, rijai tau-tau ri setu, tonanguli pokainggu kuna simbai eva tau-tau ri dunia, toda ane kouri jai latala. Toramo, naupa kami natubu reara dunia, kami da anu sibali mangeva kajana, ante pompakule manusia biasa. Parevam posibali toni pake kami, da pareva posibali ngari dunia ei, tapi pareva tona baraka ngari jaya latala. Ante pareva etu, kami mempakaropu akala-akala tau-tau tona ngeva latala. Kami mempakaropu, mpengele-ngele pompekiri tona dengona, mpengele-ngele pompekiri tona sombona, tona balava tau mangginjani alatala. Kami mempakatundung pengele-ngele pompekiri rijai Kristus. Jadi, ane komi pura-pura, nompakanoto komi mpumpu na tundu morijai kami, nasadia mo kami mumbasuku ira to dana tundu. Sampai subuh, pekiri mo tona noto ranjani komi. Ane Maria tau mpumpu nompekiri, ia bagia Kristus. Karena ratorana kami vo bagia Kristus, nasimbayu eva ia. Naupa aku mumbatoya kuasa toni vai Kristus ka kami, meliung garito masipatona, aku da amaya mata. Sabana kuasa itu, ni vai pueka kami, ala mempakaroso pompara saya komi, da ala membagiro komi. Da apa tujuk mempakai ka komi, ante sura-suraku. Sampai nyuliku ibetu, sabana ninjani ku naria mo tau tunanguli ibei. Sura-sura i Paulus, na taja bonako, tapi ni ia mboto naria rita tongota, ia aganoingku na lente-lente, pada pantesan ada antotoria batuan. Tapi karena ranjani tau-tau tonanguli ibetu, ane kami memairi jai komi, pokainggu kami karena masimbayu pura, ante tesa toni tulisi kami riara sura-sura. Daan nabia kami manguli koro kami, nasimbayu ante ira tonombatoya koro iramboto. Daan nabia kami mumpakasimbayu, koro kami ante ira. Ira nositoya mboto, samba abu samba. Ira nantoya koro ira, nantuki panggita iramboto. Natantumo, nadoyompu umo tau-tau itu. Tapi kami da antoto nasimbayu ante ira. Ane kami membatoya koro kami mboto. Kami da membaliunaka to masipatona. Sabana kami aga membatoya pokaraja, toni para saya alatalaka kami. Pade komi pura-pura ri Korintus, nesua bagian pokaraja toni para saya ka kami itu. Kami da membaliunaka to masipatona. Sabana kami aga membatoya pokaraja, toni para saya alatalaka kami. Pade komi pura-pura ri Korintus, nesua bagian pokaraja, toni para saya ka kami itu. Da ana salah, ane kami membatoya, aselem pokaraja kami rita tongo komi, sabana kami motonanggeni kareba belo eva Kristus ka komi. Kami da anumbaliunaka to masipatona, ante nanguli aselem pokaraja taun tanina, aselem pokaraja kami mboto. Tapi kami nanjaru maka, pompara saya komi kana mantambai maroso, sampai kau puna, mantambai ma bete aselem pokaraja kami, rita tongo komi. Ante ibetu, kami mamala mapola, mempatolele kareba belo sampai ribagia bagian tanina, meliung gari bagia komi. Kami da amadota membatoya koro kami mboto, eva aselem pokaraja tau-taun tanina. Eva toni tulisi rara buku na gasa ivei. Tau to madota membatoya sangele, ia kana membatoya nuapa toni povia ipue. Sabana tau toni konoa alatala, da tau to membatoya korona mboto, tapi tau toni toya alatala.